tulusnya hati seringkali disalah arti. Tulusnya cinta tidak pernah engkau hargai. Berlalu pergi dengan kelukaan ini ku menang. Ku bersama berpaling muka bila saling berkata-kata. Seolah kita tiada pernah saling menimpa. Mencari sebab serta mencari alasan supaya tercapai hasratku. Thank you.